Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayol fadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di tiap hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid Sulipi ini, dan insyaallah kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting yang terkait dalam masalah rumah tangga. Ayat Al Qur'an rahimani wa rahimakumullah. Namun sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan anak. Ayat Al Qur'an rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada kesalahan yang keempat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Sebuah kesalahan yang tak jarang sebagian istri atau istri-istri kaum muslimin melakukannya dan berujung kepada berantakannya rumah tangga yang para istri melakukan kesalahan ini, yaitu qatratu tasakhuti wa qillatul hamd. Qatratu tasakhuti wa qillatul hamd, yaitu banyak berkeluh kesah dan sedikitnya bersyukur, sedikitnya berterima kasih kepada suaminya. Ini ayat Al Qur'an rahimani wa rahimakumullah, sebuah ayat yang insyaallah akan mengawali pembahasan kita kali ini, yaitu ayat dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan, kata Allah, hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan, tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan, kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Ku, la azidannakum, kata Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Ini ayat hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, ini yang seharusnya disadari oleh para umahat, bahwasanya orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang yang telah banyak memberikan pengorbanan kepada kita, baik kebaikan yang terkait dengan kebaikan maknawi, kasih sayang, cinta, perhatian, ataupun kebaikan yang sifatnya indrawi seperti pemberian harta, nafkah, dan yang semisal, maka orang yang memberikan kebaikan ini semua, maka dia adalah orang yang pantas bagi kita, bagi seorang istri, untuk membalas kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, bahwasanya suami-suami mereka telah memberikan kebaikan, suami-suami mereka telah melakukan kebaikan buat diri mereka dengan kasih sayang yang diperlihatkan oleh suami mereka kepadanya, dengan kecintaan seorang suami kepada istrinya, begitu juga pengorbanan, begitu juga nafkah, maka sudah siwakiannya seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, seorang istri yang berakal, tentu akan membalas kebaikan suaminya dengan berterima kasih, dengan melayani dengan baik, dengan bersyukur kepada suaminya dan mengakui kebaikan-kebaikan suaminya. Namun sangat disayangkan sebagian istri melakukan kesalahan yang sangat fatal. Sebagian umahat melakukan kesalahan yang tidaklah ringan kesalahan ini, yaitu kasratu tasakhuti wa qillatul hamd, banyak berkeluh kesah dan sedikitnya bersyukur kepada suaminya. Ini sekali-kali makan tempe berbuah-buah. Padahal 5 hari yang lalu, atau padahal dari hari pertama bulan ini misalnya, pekan pertama sampai beberapa pekan selalu makan ayam, ikan, lengkap dengan buah-buahannya. Sekali makan tempe, sekali makan ikan asin, sekali makan ikan teri. Kalau kesah, tidak bersyukur. Berkeluh kesah dan tidak bersyukur. Ini. Atau sesekali merasakan duka, sesekali merasakan kesedihan, sesekali merasakan misalnya kelaparan, sesekali merasakan perlakuan yang misalnya kurang dari suami, lalu cepat berkeluh kesah dan kurang bersyukur kepada suaminya. Bahkan ada sebagian istri yang melupakan kebaikan-kebaikan suaminya hanya karena satu kesalahan. Hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian suami. Hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, maka dia lupa kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya. Kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh suaminya, bahkan dia berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qabt." Luar biasa. Aku tidak melihat darimu kebaikan sedikit pun. Aku enggak pernah mendapatkan kebaikan darimu sedikit pun. Lupa semuanya. Nafkah tiap hari dikasih, kasih sayang, perhatian, cinta diberikan kepada suami, diberikan dari suaminya kepada istrinya. Lupa itu semua. Hanya gara-gara suaminya misalnya lupa dengan janjinya untuk ngajak dia belanja misalnya persiapan Ramadan, lupa. Atau hanya karena permasalahan sepele, lupa memberikan persiapan untuk Ramadan, lupa beli garam yang dia pesankan, atau lupa beli apa, perkara-perkara yang sepele, sampai dia berkeluh kesah. Suami anak kalau disuruh gak pernah sering. Suami anak kalau dipesankan selalu lupa. Adalah setiap hari apa yang disuruh, apa yang dipesankan selalu dijalani oleh suami. Ini ayat lewat Al-Jiraf rahimahin wa rahimahumullah. Kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu banyaknya berkeluh kesah dan kurangnya bersyukur. Faminal zawjat man hiya kasratu tasakkuti wa qilatul hamdi wa syukri faqidatun li khuluqil qana'ah ghaira radiyatin bima ataha Allah min khairin. Kamina zaujat, sebagian istri, sebagian para istri, man hiya kasratu tasakkuti, banyak berkeluh kesah, waqilatul hamdi wa syukri, sedikit sekali bersyukur kepada suaminya, faqidatun li khuluqil qana'ah, menghilangkan, tidak ada rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Punya mobil carry, naik ka'rim, naik mobil carry, minta yang ada tank. Itu beli tanknya ya mas. Alhamdulillah sebagian ikhwah ka'rim dengan motor, kadang panas kepanasan, hujan kehujanan, kalau kena macet luar biasa. Ini dia udah naik mobil, walaupun mungkin tidak ada AC-nya, naik mobil carry, tidak bersyukur. Ya tuh mas, tetangga sebelah, pulanan, kalinya bawa mobil carry-nya baru. Tidak bersyukur. Bagian istri melakukan yang seperti ini. Sedikit rasa qanaahnya, merasa cukup. Wa idha ku'ilat an haliha ma'a zawjiha abda'at tukhta wa dhaharat asa walau ah. Apabila ditanya tentang keadaan dirinya bersama dengan suaminya, maka yang pertama kali dilihatkan bagaimana keadaannya dengan suaminya. Maka pertama kali yang dilihatkan, dinampakkan adalah tukhta, kemarahan. Walau harat al wadharatil asa, memperlihatkan kesedihan. Walau ah, kepedihan. Aduh, anak sama suami anak. Astagfirullah. Masa dari dulu bertahun-tahun tanding naik motor, panas panasan, hujan kehujanan, kena macet, bau polusi, nyium kenalpot, bau asam, ngeluh dia. Ditanya sama temennya, tentang keadaanmu gimana dengan suamimu. Yang pertama kali dilampakkan adalah kemarahan. Yang pertama kali dilampakkan adalah rasa sedih. Seakan-akan dia adalah istri yang paling tidak bahagia di Jakarta ini. Kalau mau disensus, kalau mau dipolling, istri-istri yang tidak bahagia mungkin dia merasa dirinya adalah nomor pertama. Ini diperlihatkan kesedihan, diperlihatkan kesedihan. Padahal kalau mau dibandingkan dengan yang lain dari sisi kehidupan materi saja, masya Allah dia banyak dia melebihi daripada umahat atau istri yang lain. Cuma karena hilang rasa qanaah, mengedepankan berpeluh kesah dan sering tasakhut marah, maka akhirnya yang seperti ini ya nampak. Mengedepankan, menampakkan kesedihan tentang kehidupan dirinya dengan suami. Ini. Wa bada'at bi'aqdil muqaranati baina haliha wa hali ghayriha min az-zawjat allati yuhsinu ilayhinna azwajuhunna. Setelah memperlihatkan keluh kesahnya, memperlihatkan kurang bersyukur dan terima kasih kepada suaminya, memperlihatkan kesedihan ketika ditanya tentang keadaan dirinya dengan suaminya, ditambah lagi mulai dia memperbandingkan antara kehidupan dirinya dengan kehidupan teman-teman. Setelah memperlihatkan betapa sedihnya dirinya, betapa hidupnya sengsara, betapa hidupnya sempit dengan suaminya, makan apa adanya, hidupnya pas-pasan, misalnya harus naik Vespa ke tempat ke Ali, yang lain sudah naik motor yang bagus-bagus misalnya. Lalu dia mulai bandingkan dengan teman-teman yang lain. Misalnya dari dulu 5 tahun seperti berdunia dia ke sekolah kehidupan sama suaminya makin hari semakin baik, perekonomiannya, dirinya ini dia ke sekolahnya cuma dibanding-bandingkan. Iya, saya enggak seperti sekolahnya, padahal suami saya sama kerjanya dengan suami bulan, si bulanah, sama-sama kerjanya satu kantor, cuma kerjanya seperti ini, begini, mulai dibangun. Ini sebagian itu. Ada yang seperti itu, ada yang beri seperti ini kita juga. Ini kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yang akan merusak hubungan rumah tangganya, yang akan menghilangkan harmoni dalam kehidupan rumah tangganya dan berakibat tak jarang berakibat kepada jurang atau berakibat kepada hancurnya rumah tangga dia. Ayat 5 al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan suaminya berusaha untuk melakukan istrinya dengan yang terbaik. Bahkan suaminya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Wa idza qaddama laha zawjuha malan, apabila qaddama laha zawjuha malan sara'at ila idhari sukh wa nadabul haddi li'annaha tarahu qalilan muqaranatun bima yuqaddimu linadhiratiha. Ini ayat Al-Fatihah. وَإِذَا قَدَّمَ لَهَا زَوْجُهَا مَالًا سَارَعَتْ إِلَى إِدْهَارِ سُخْتِ إِلَى إِدْهَارِ سُخْتِ. Apabila suaminya memberikan uang, lalu dengan segera dia menyambutnya dengan rasa berpeluh kesah, وَنَدَبُ الْحَظِّ, dan meratapi nasibnya. Padahal lagi kasih uang, salah suaminya, sebab salah. Tidak dikasih uang, marah, dikasih uang, istrinya meratapi nasibnya. Oh, dikasih uangnya sedikit sih. Lagi dikasih uang, meratapi nasibnya. Li'anna tarahu qalilan. Karena istrinya mengucap apa yang dikasih suaminya itu sedikit. Muqaranatun bima yuqaddimu linadhiratiha. Lalu mulai dibandingkan dengan suami-suami yang lain yang memberikan kepada istrinya lebih banyak dari apa yang diberikan suaminya kepada dia. Bukan ini untuk persiapan dalam Ramadan, tapi juga malah ditangkapi dengan tanggapan yang tidak enak. bukan yang besi. Lalu menambahkan kurusnya kok 1 juta sih mas. Mas nggak tahu apakah ayam sekilo berapa? 35 ribu. Lalu sekarang gula sekilo berapa? Sampai sekian ribu naik 10 ribu. Lalu ini apa? Cabai berapa? Masa cuma 1 juta? Ini tuh rumah gula sama suaminya. Saya baru dengar dia cerita nelpon. Dikasih sama suaminya 3 juta. Masa saya cuma dikasih 1 juta? Emang ini bulan Ramadan tahun lalu? Seperti itu. Dikasih juta malah. Dikasih duit malah ngomel. Mulai memperlihatkan dukungannya. Sudah dikasih duitnya, apalagi dia dikasih duit lah. Bisa keluar dari pepatah. Abang disayang, gimana? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Alhamdulillah. Ayat riwayat al-jirah rahimani wa rahimahullah. Dan ini terjadi. Ini ayat riwayat al-jirah rahimani wa rahimahullah. Wa idha ja'aha. Bayangkan ini. Suaminya sudah berusaha untuk menjadi suami yang baik. Suaminya sudah berusaha untuk menjadi suami yang tampil dengan suami yang bertanggung jawab, berusaha untuk menyenangkan istrinya. Wa idza ja'aha bi hadiyatin ihtaqaratil hadiyah. Apabila suaminya datang memberikan hadiah, ihtaqaratil hadiyah, istrinya ihtaqarat, meremehkan hadiah yang diberikan oleh suaminya. Dikasih uang, lalu berkata suaminya berusaha untuk baiknya hadiah buat kamu, misalnya diremehkan hadiahnya. Ya mas, kenapa berikan hadiah juga banyak seperti ini, murahan bukan buatan orang depokan, misalnya canda ya. Buat yang ini kan paling berikan abang di ihtaqara, direndahkan hadiahnya. Ini suaminya lagi ngasih hadiahnya. Wa qabalatha bil akabati, dan diterima dengan cemburu. Pasang muka yang paling namanya memperlihatkan cemburu, paling pintar ya. Kalau cemburu-cemburutan istrinya paling pintar memperlihatkan. Jangan kalau berusaha untuk menambah bertampil dengan penampilan yang cantik paling malas. Kalau untuk melihat memperlihatkan kecemburuan paling dulu. Kasih hadiah malah cemburu. Fatudkhilu ala nafsiha wa ala zawjiha alhamma wal ghamma badal al farh wa surur. Maka timbullah bagi dirinya, maka timbullah di jiwanya dan jiwa suaminya perasaan sedih, perasaan murung sebagai dari ganti dari perasaan bahagia dan gembira. Karena ini udah sikapnya salah. Maka depankan sikap yang kurang qanaah, menerima apa adanya. Sehingga diberi salah, enggak diberi lebih salah. Diberi sedikit salah, enggak diberi lebih. Enggak diberi salah, diberi sedikit lebih salah, enggak diberi sedikit salah, diberi yang banyak dibandingkan dengan suami yang lain. Pemberian-pemberian suami-suami yang lain kepada istrinya ini. Bihujjatin anna fulanatan minan nasi ya'tiha zawjuha bihadaya anfasu mimma ja'a bi zawjuha. Dengan dalil bahwasanya dia tuh fulana baru nelpon saya, masih dia tuh fulana, misalnya ummah fulan baru tadi beritahu sama saya telepon atau ya Facebook kasih hadiah sama suaminya dengan hadiah yang bagus. Maka kamu mas begini hari nanti hadiahnya sama saya, misalnya ini dalilnya sebagian istri dibandingkan dengan apa yang diberikan suami yang lain kepada istrinya dari hadiah yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus, yang lebih daripada suaminya. Sama-sama jubah misalnya, yang satu jubahnya berinya kayaknya di tanah abang yang murah, yang satu suaminya masalah berinya di toko yang terkenal mahal. Ini ayat lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh sebagian istri. Ini yang dilakukan oleh sebagian ummahat. Ini yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin seringnya banyaknya berkeluh kesah dan kurang berterima kasih dengan apa yang diberikan, dengan apa yang telah diberikan suaminya kepada dirinya, dari pengorbanan, rasa cinta, nafkah, kasih sayang, dan hal-hal yang lainnya yang dia dapatkan dalam kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Ini seharusnya dia berpikir dengan ayat yang telah kita bawakan tadi di awal-awal pembahasan ini. Hal jazaul ihsani ila al-ihsan, balasan orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ila al-ihsan, tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. La in syakartum la aziidannakum, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, para ummahat. Ayat ibadat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya dia saja, kalau seandainya para istri atau sebagian istri, kalau seandainya para istri mau melihat bagaimana kehidupan para sahabiyah, istri-istri Rasulullah, maka dia tidak pantas berbuat atau tidak pantas melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur kepada suaminya. Diceritakan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada keponakannya, yaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair merupakan anak dari saudaranya, keponakannya. Aisyah berkata, ya ibna ukhti, wahai anak saudara perempuanku, dulu kami, saya istri Rasulullah, pernah melewati 2 bulan, pernah melewati berapa bulan itu tidak ada di dapur Rasulullah sesuatu yang dimasak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, 2 bulan, melewati 2 bulan saya bersama Rasulullah, melewati 2 bulan tidak ada sesuatu pun yang dimasak dalam dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah bin Zubair ini karena melihat keadaan yang seperti itu yang dialami bibinya bersama suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, wahai bibi, bagaimana kehidupan bibi selama 2 bulan, apa yang bibi makan? Kata Urwah bin Zubair ini, lalu Aisyah radhiyallahu taala benar berkata, yaitu 2 hitam, yaitu dua hal yang dimakan itu kurma dan air. Ini makanan Rasulullah 2 bulan ketika itu bersama istri-istri Rasulullah. Kurma dan air, bayangkan antum, kurma dan air. Lalu Aisyah pun melanjutkan perkataannya, kecuali kami itu Rasulullah mempunyai tetangga dari Madinah yang mempunyai kambing, yang kambing tersebut dipinjamkan oleh Rasulullah, dipinjamkan kepada Rasulullah oleh tetangga Rasulullah agar bisa diperah susunya sehingga bisa diminum. Itu kehidupan Rasulullah, kehidupan istri Rasulullah, kehidupan Aisyah radhiyallahu taala anha selama 2 bulan. Ini yang seharusnya hadis-hadis yang seperti ini yang menjadi pelajaran bagi para istri, bagi para ummahat yang sering berkeluh kesah, yang kurang bersyukur kepada suami. Suami-suami kalian keluar rumah pagi hari, pulang sore hari dalam rangka mencari nafkah untuk diberikan kepada dirinya, kepada anak-anaknya, buah hatinya. Ada yang ambil sepeda ontelnya dia goyang, ada yang ngambil kunci motornya dia transfer lalu di jalan, ada yang ngambil kunci mobilnya lalu dia injekkan untuk mencari nafkah, banting tulang. Kadang panas kepanasan, hujan kehujanan, kena macet, kena polusi, harus bersaing dengan orang-orang yang lain. Dan merasa untuk mencari nafkah, kemudian dengan ringan suaminya memberikan kepada istrinya, nih, tambahin lagi ini sayang, 1 juta buat kamu persiapan buat bulan Ramadan. Luar biasa. Namun sebagian istri yang sedikit rasa takwanya, yang tidak baik atau kurang baik akhlaknya, mengedepankan sikap kurang berterima kasih, banyak berkeluh kesah, hilangnya akhlak qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Ayuh ibadah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Fawajibun alal mar'atul aqilah an tatajanniba tasakhut. Wajib bagi seorang istri yang berakal untuk menjauhi dari berkeluh kesah. Wajadirun biha, dan sudah sepantasnya bagi seorang istri an takuna kasratu katsiratu syukri, banyak berterima kasih, banyak bersyukur, katsiratu syukri, banyak bersyukur. Fa'idatu ilat an baitiha wa zawjiha wa ahliha asnat ala rabbiha. Ini seharusnya dilakukan oleh para istri, oleh para ummahat, yaitu ketika ditanya tentang keadaan dirinya bersama dengan suaminya, keadaan dirinya dengan rumah tangga suaminya, asnat ala rabbiha, asnat ala rabbiha. Ini yang pertama kali dia lakukan, asnat ala rabbiha, memuji Rabbnya. Wa tadzakkara fi amahu, lalu menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Masya Allah, anak diberikan nikmat mempunyai suami. Sebulana umur sekian belum punya suami. Sebulana baru saja seperti anak diberikan suami yang perhatian sama anak, bertanggung jawab. Seperti ini seharusnya. Waradiyat kismatuhu, dan ridha terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagi bagi dirinya. Fal qana'atu kanzul ghina, bahwasanya sikap qanaah adalah kekayaan. Wa syukru qaidun ni'ami, dan rasa syukur adalah sebab yang mengikat nikmat al-maujudah, nikmat yang telah ada. Wa qaidul ni'ami al-mafqudah, dan akan menarik nikmat yang belum ada. Sikap syukurnya dia kepada suaminya, sikap syukurnya dia, bersyukurnya dia kepada Allah, kemudian dia berterima kasih kepada suaminya, itu dapat melanggengkan nikmat-nikmat yang telah ada pada dirinya, dan dapat menjadi sebab penarik nikmat-nikmat yang belum ada pada dirinya. Dengan dalil ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur kepadaku, jika kalian bersyukur, maka niscaya aku akan menambahkan nikmat untuk kalian. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, semoga menjadi pelajaran untuk para wanita, untuk para istri, untuk para ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ra'aitu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha nisaa. Aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Qalu, para sahabat berkata, lima ya Rasulullah, kenapa para penghuni neraka kebanyakan itu dari wanita wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfurnal asira, karena mereka durhaka kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsana, karena mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka say'an qalat ma ra'aitu minka khairun qattun. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istrinya sepanjang tahun, kemudian salah seorang istri atau kemudian istrinya melihat darimu sesuatu yang tidak disukainya, qalat, istrinya berkata, ma ra'aitu minka khairan qattun, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang kau lakukan untuk diri. Luar biasa, lagi bertengkar dengan suaminya, kecewa dengan suaminya karena lupa dengan pesanan apa yang dia pesankan, kecewa dengan suaminya karena lupa dengan janjinya misalnya, sekali waktu atau lagi bertengkar sekali waktu, maka dia mengatakan, bang, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun yang kau berikan kepada diriku. Saya tidak pernah melihat tanggung jawabmu sedikit pun. Saya tidak pernah melihat kasih sayangmu sedikit pun. Saya tidak pernah merasakan cintamu untuk diri saya dan anak-anak saya. Padahal suaminya adalah suami-suami yang bertanggung jawab, memberikan kasih sayang, memberikan cinta, memberikan berusaha untuk memberikan kebutuhan maknawi dan kebutuhan hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kebanyakan para penghuni neraka adalah para wanita. Dalam sebuah hadis yang lain, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Al-Baihaqi dan Hakim dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, la yanzurullahu ila imra'atin la tasturu li zawjiha wa hiya la tastajni anhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang ila imra'atin, kepada seorang wanita, kepada seorang istri, la tasturu li zawjiha, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya, wa hiya la tastajni anhu. Padahal dia tidak merasa cukup, padahal atau dia tidak merasa cukup darinya, dari suaminya. Banyak. Ketika kita membutuhkan ampunan, ketika kita di akhirat kelak membutuhkan ampunan, membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih sayang Allah, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berharap Allah merahmati kita, menyayangi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Lalu ada orang yang Allah tidak pandang, Allah tidak lihat dengan pandangan, Allah tidak lihat dengan penglihatan kasih sayang, penglihatan rahmat. Bagaimana? Padahal pada hari tersebut, pada hari itu sangat dibutuhkan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, agar dia selamat dari apa yang telah dia lakukan di dunia ini, dari berbagai macam dosa dan maksiat. Lalu ada seseorang yang Allah tidak lihat, Allah tidak sucikan, Allah tidak ajak bicara. Di antaranya Allah yang tidak lihat adalah seorang istri yang tidak bersyukur dengan suami. Mau keadaan kalian wahai para istri seperti ini kelak di akhirat? Ketika orang-orang Allah berikan ampun, Allah rahmati mereka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kalian di antara orang yang tidak Allah sucikan, tidak Allah lihat. Ayat ibadat kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang seharusnya disadari oleh para istri, bahwasannya seorang istri yang soleha, seorang istri yang baik, seorang istri yang berakal adalah seorang istri yang mengedepankan sikap penaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, mengedepankan bermuamalah yang baik kepada suaminya. Di antara bentuk muamalah yang baik kepada istrinya adalah berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya, mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya dari nikmat suami, nikmat anak-anak, dan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya yang terkait dalam masalah rumah tangga atau yang lainnya. Ada sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi Ismail yang merupakan putranya. Ismail telah menikah dengan seorang wanita. Nabi Ibrahim datang untuk berziarah, untuk mengunjungi Imam Ismail. Datang menemui, datang pergi ke rumah Ismail. Sampai di rumah Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapati Ismail berada di rumahnya dan ketemu dengan istrinya Ismail. Lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim, kemana Ismail? Kata istrinya, Ismail sedang pergi. Lalu Nabi Ibrahim pun kembali bertanya, bagaimana hidup kalian dengan Ismail? Bagaimana kehidupan kalian? Lalu istrinya mengatakan bahwasannya, kami ini hidup miskin, kami ini hidup susah, kami ini begini-begini, berkeluh kesah. Istri Ismail di depan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapaknya, dan ketika itu istrinya tidak tahu bahwasannya yang datang ini adalah bapaknya Ismail. Mulai istrinya berkeluh kesah, mengatakan bahwasanya kami hidup susah, kami hidup miskin, seperti ini, seperti ini. Lalu Nabi Ibrahim pun berpesan, salam, tolong sampaikan salamku kepada Ismail dan bilang bahwasanya aku berpesan, tolong diganti palam pintu rumahnya. Kata Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang. Datang Ismail ke rumahnya karena melihat sesuatu, apa? Mungkin ada bekas-bekas datang kedatangan tamu. Maka Ismail berkata kepada istrinya, apa yang terjadi? Bertanya kepada istrinya, tadi ada seseorang yang datang ke rumah kita begini, kirinya sifatnya begini, begini, begini. Lalu Nabi Ismail, berkata, apakah dia menitip salam atau apakah dia berpesan sesuatu kepada dirimu? Iya, dia menitip salam kepadamu dan dia berpesan bahwasanya engkau diperintahkan untuk mengganti palang rumahnya. Lalu Ismail pun berkata, itu tadi yang datang adalah bapak saya. Dan palang rumahku adalah maksudnya dirimu. Aku diperintahkan untuk menceraikan. Mari kembali ke rumahmu dan aku menceraikan. Diceraikan oleh Nabi Ismail. Gara-gara berburu kita. Lalu berjalannya hari, Nabi Ismail menikah lagi karena Nabi Ibrahim tinggal di tempat yang jauh. Sehingga sampai pada suatu hari yang Allah hendaki, Nabi Ibrahim pun berkunjung kembali ke rumahnya Ismail. Sampai di rumah Ismail, Ismail tidak ada. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata kepada istrinya, bagaimana kehidupan kalian? Lalu istrinya mulai mengucap Allah, alhamdulillah kehidupan kami baik, berkecukupan, kebutuhan begini-begini. Memuji Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim pun berpesan kepada istrinya, tolong sampaikan salamku kepada Ismail dan bilang kepada Ismail, pertahankan palang pintu rumah. Kemudian Nabi Ibrahim dan kemudian Ismail datang lalu bertanya kepada istrinya bahwasanya tadi kata istrinya ada yang seseorang yang tua telah datang, begini sifatnya. Dipuji oleh istrinya Ismail tentang orang tua ini. Lalu dia pun berpesan kepada dirimu bahwasanya engkau disuruh mempertahankan palang pintu rumah. Lalu Ismail pun berkata, itu adalah bapakku. Palang pintu rumah itu adalah kamu. Aku diperintahkan untuk mempertahankan dirimu. Ayo wakil ceram rahimahmu wa rahimahmu. Ini secara makna kisah ini saya sampaikan kepada antum. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Bagaimana buah dari seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat. Ini semoga menjadi pelajaran bagi para istri, bagi para ummahat, bahwasanya di antara bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, dan itu adalah kesalahan yang keempat dalam pembahasan kita, adalah banyak berkeluh kesah dan sedikitnya bersyukur, sedikitnya berterima kasih kepada suami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat ta'lim ini. Barakallahu fikum. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.